الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian syarah Al-Usul Tsalatsah karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kita sampai pada perkataan beliau faqauluhu subhanahu wal 'asr. Maka di sini kalau kita ingatkan kembali yang kita bahas sebelumnya dari kitab ini adalah dalil dari empat hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dalilnya adalah surat Al-Asr, yaitu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau akan membahas ayat demi ayat dari surat ini. Maka beliau berkata, faqauluhu subhanahu wal 'asr. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'asr, al waw wawul qasam. Huruf waw di sini adalah waw qasam. Ya, waw untuk menunjukkan sumpah. Wal 'asr ismun muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Kemudian al 'asr itu adalah sebuah benda yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Majrur, dia majrur karena setelah waw. Ya, ini tidak perlu dibahas secara rinci mungkin di kajian ini karena kajian ini dikhususkan untuk pemula, ya. Akan tapi insyaallah nanti ada saatnya kita akan membahas faedah-faedah nahwu. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sedangkan tanda dari jarnya adalah kasrah. Jadi wal asri di sini. Wal muradu bihi al waktu waz zaman. Ya, yang dimaksudkan dari kata al asr itu adalah waktu. Ya, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud al asr adalah waktu asar, ya, lebih sempit lagi, akan tetapi Syekh Al-Fauzan hafizahullah di sini beliau memaknai kata al-asr itu dengan makna yang umum, yaitu waktu atau zaman secara umum. Aqsamallahu ta'ala bizzamani wal waqti wa huwa makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Sementara waktu itu adalah makhluk, waktu itu adalah ciptaan Allah. Wallahu jalla wa ala yuqsimu bima syaa'a min al-khalq. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki, ya, dari makhluk-makhluk Allah. Ya, tidak ada yang bisa melarang Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Wal makhluk la yuqsimu illa billah. Akan tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuqsimu illa bi syai'in lahu ahammiyah. Ya, ketika kita katakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, akan tetapi ya kita juga mengetahui bahwa perbuatan Allah itu pasti ya memiliki hikmah di baliknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut lahu ahammiyah. Dia memiliki sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat, berfaedah. Ada apa di hal tersebut? Ada apa dengan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya? Ya, pasti ada sesuatu hikmah dan pelajaran yang besar, yang ketika kita, ya, kalau kita mengetahui kaidah ini, maka ketika setiap kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan suatu benda, maka ya kita harus mentadabburi apa pentingnya dari benda tersebut. Ya, apa ahamiyah, apa keutamaan dari benda tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah dengan benda tersebut. Wa fihi ayah min ayatihi Subhanahu wa taala. Ya, dan alasan lainnya atau hikmah lainnya adalah karena di benda tersebut ada ayah, ada tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tanda ya dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita mentadabburinya kemudian merenungkannya, maka kita akan ya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية. Maka waktu itu memiliki ibrah, memiliki pelajaran, memiliki keutamaan, ahamiyah. Walidzalik aqsamallahu bil asr wa bil lail idza yausha wa aqsama bid duha. Dan itu mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr. Ya, bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan waktu malam. Ini lebih khusus lagi. Ya, wa bil lail, wal lail idza yausha. Demi waktu malam ketika menutupi, ya, ketika waktu malam tersebut menutupi, maka ada hikmah di, ya, di peristiwa tersebut, di sesuatu tersebut, ada pelajaran yang harus kita tadabburi, dan ini diantara bagaimana kita cara untuk mentadabburi Al-Quran, yaitu dengan memperhatikan atau mencari keutamaan dan pelajaran dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Waqsama bid duha, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Maka itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, bersumpah dengan sesuatu yang tidak memiliki keutamaan atau, ya, sesuatu yang remeh-temeh, akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu bersumpah dengan sesuatu yang memiliki pelajaran yang penting atau ibrah yang wajib kita tadabburi. Amal makhluk fa innahu la yuqsimu illa billah. Akan tetapi makhluk, ya, kita manusia, tidak boleh bagi kita untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara akidah yang harus kita, ya, yakini, ya, ini termasuk pelajaran akidah, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wallahi wa rasulih misalnya, demi Allah dan Rasulnya, maka itu tidak boleh. Hanya boleh bersumpah dengan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, tidak boleh kita kemudian berhujjah, bukankah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an bersumpah dengan sesuatu selain nama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita diperintahkan untuk, ya, mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah hujjah. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, kita melihat wal 'asr. Maka mengapa kita tidak boleh untuk, ya, kita tidak boleh untuk bersumpah dengan al-'asr, mengikuti Al-Qur'an? Jawabannya adalah jam'an bainal adillah. Yani al-jam' bainal adillah, jawabannya adalah menggabungkan berbagai dalil, menggabungkan berbagai dalil. Dan ini adalah di antara bentuk kefaqihan seseorang atau, ya, bentuk pemahaman seorang thalib. Ketika dia mendapati hal-hal seperti ini, maka dia tidak gegabah mengambil keputusan atau, ya, menyimpulkan pendapat, akan tetapi dia berusaha untuk menggabungkan berbagai dalil atau, ya, bertanya kepada para ulama dan seterusnya. Ya, tidak kemudian terburu-buru ketika mendapatkan satu dalil kemudian langsung menyimpulkan hukum. Ya, ini termasuk, ya, contoh bahwa dirinya belum faqih. Ya, dirinya belum belum faqih. Ketika hanya melihat dari satu sisi, maka itu, ya, atau dari satu dalil, maka itu adalah ciri belum faqih. Akan tetapi ketika sudah faqih, dia akan menimbang dan menggabungkan berbagai dalil. Wala yajuzu lana an nahlifa bighairillah. Ya, tidak boleh bagi kita untuk bersumpah dengan selain Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bighairillah faqad kafar au asyrak. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini dalilnya. Ya, ini dalilnya mengapa kita tidak boleh kemudian bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mengikuti zahir nas Al-Qur'an. Ya, di Al-Qur'an ada wal 'asr, tadi disebutkan wal lail idza yasha, wad duha, dan seterusnya. Maka dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan perkataan beliau yang sama-sama sorry, bahkan lebih sorry, yaitu di sini secara sharih melarang. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan ya selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau berbuat kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diamlah. Maka ini adalah larangan yang sharih, larangan yang tegas. Sedangkan kalau kita mengamalkan zahir nas Al-Qur'an, maka itu hanya ya ima atau isyarah. Akan tapi ini adalah nas sharih. Fallahu yuqsimu bima syaa'a wa la yuqsimu illa bima lahu ahammiyah wa fihi ibrah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, akan tetapi ya walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki keutamaan dan sesuatu yang memiliki pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ma hiya al-ibra fi hadha az-zaman. Ya, jadi lihat bagaimana syarah dari Syekh Al-Fauzan itu bagus ya. Jadi ketika beliau setelah menyampaikan kaidah umum ini, maka kemudian langsung menerapkannya. Beliau langsung menerapkannya ke topik yang sedang kita bicarakan. Maka apa ibroh dari waktu? Al-ibar azimah. Ya, kata beliau pelajarannya itu besar sekali. Ta'aqubul laili wan nahar wa taqaruduhuma hadza ya'khudhu min hadza wa hadza ya'khudhu min hadza yatulu hadza wa yaksuru hadza ta'aqubuhuma 'ala hadza an-nizam 'al-ajib alladhi la yatakhallafu la yataghayyar. Ya, kalau kita lihat bagaimana dengan kalau kita melihat al-asr itu waktu. Sedangkan waktu ya ada waktu siang, ada waktu malam. Ta'aqubul laili wan nahar. Saling bergantinya saling bergantinya waktu malam dan waktu siang. Wa taqaruduhum saling bertukar. Ya, taqarud bertukar. Ta'aqub berganti. Ya, maka ta'aqubul laili wan nahar itu saling bergantinya siang dan malam dan saling bertukarnya. Kemudian yang waktu yang ini mengambil waktu yang itu, kemudian sebaliknya waktu siang ketika saat ini waktu siang, sebentar lagi waktu malam kemudian mengambil waktu siang tersebut, kemudian nanti setelah mau selesai waktu malamnya diambil lagi oleh waktu siang dan seterusnya. Tidak perlu masuk ke pembahasan fisika ya. Yatulu hadza wa yaksuru hadza, maka yang ini bisa panjang, yang ini bisa pendek. Kalau di musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau musim dingin, malamnya panjang, siangnya pendek. Maka ta'aqubuhuma 'ala hadzan nizamil 'ajib. Maka saling bergantinya, saling silih bergantinya waktu siang dan malam dengan keteraturan yang sangat mencengangkan ini, alladzi la yatakhallaf wa la yataghayyar, yang tidak berubah ya keteraturan tersebut. Maka ini menunjukkan ya pasti ada hikmah ya di dalam keteraturan ini, di dalam pergantian siang dan malam, di dalam ya bertukarnya siang dan malam dan seterusnya, maka ada hikmah dan pelajaran di dalamnya. Harus kita merenungkan apa hikmah di baliknya. Hadza dalilun ala qudratillah. Dalil yang atau hikmah yang pertama ini adalah petunjuk terhadap ya qudratullah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa ya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu untuk menjadikan ini semua seperti ini ya, sunnatullah, menjadikan semuanya seteratur ini ya. Dan kalau tidak salah ana pernah menjelaskan kepada antum sekalian bagaimana alam semesta itu ya, ada yang namanya konsep fine tuning, ya ini masuk fisika lagi ya, tidak bisa dihindari ya. Jadi di dalam fisika itu ada yang namanya topik fine tuning. Seolah-olah alam semesta itu ada yang ngatur. Ini kata fisikawan ya. Tentunya kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Akan tetapi yang dimaksud mereka adalah berdasarkan ya penelitian bahwa ya, konstanta nilai parameter dan konstanta koefisien yang ada di alam semesta itu nilainya sangat precise, sehingga kalau misalnya diubah dengan rasio misalnya 10 pangkat minus 19 atau 16, angka yang sangat kecil, diubah dengan angka yang sangat kecil, Misalnya massa elektron atau perbandingan ya kopling elektromagnetik dengan ya interaksi kuat. Ya. Kalau misalnya itu diubah sedikit, maka alam semesta ini tidak akan seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Maka nanti kemudian suhu di alam semesta atau average temperature, ya, suhu rata-rata dari alam semesta nanti bisa jadi bertambah dikit, yang itu akan membuat kita nggak bisa hidup di alam semesta. Maka seolah-olah alam semesta itu berada di atas, ya, seperti telur di atas ujung tanduk. Tapi dia diam di situ. Ya, kalau disentuh dikit, dia akan jatuh. Lalu siapakah yang membuat dia bisa bertahan di atas ujung tanduk tersebut? Ya, seperti misalnya mangkok di, ya, di, kalau mangkok di diletakkan biasa normal, ya, kemudian kita letakkan ke lereng misalnya, maka kita mendapatkan ya keseimbangan stabil gitu kan. Kalau kita gerakin ke lerengnya, dia akan balik lagi ke ya energi minimum gitu ya. Ini kenapa jadi majelis fisika ya. Akan tapi kalau misalnya mangkoknya dibalik, kemudian kelereng ditaruh di atas, maka itu keseimbangannya bisa seimbang, tapi seimbangnya labil. Kalau kita dorong kelerengnya sedikit, maka nanti ya kelereng tersebut akan ya mencari energi minimum yang itu bukan di lokasi awal. Maka alam semesta itu seperti itu. Jadi ya seolah-olah ada yang mengaturnya untuk memiliki koefisien dan parameter dan nilai-nilai konstanta yang kita amati sekarang. Maka tentunya kaum muslimin meyakini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya orang-orang fisikawan yang ateis, mereka kemudian terpana dan mereka tidak percaya. Sebagian dari mereka mengatakan, mengapa penemuan tentang seperti ini yang namanya, yang mereka katakan sebagai fine tuning of the universe, mengapa yang hal seperti ini justru membuat kita menyimpulkan bahwa ada Tuhan? Itu kata mereka. Allahu Akbar. Jadi antum tidak perlu susah-susah untuk meriset fisika hanya untuk kemudian mengetahui bahwa Allah itu ada, ya. Dan kita wajib untuk mentauhidkan Allah itu, kita mengetahuinya dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum untuk mengetahuinya itu ya bukan eksperimen, akan tetapi dalil Quran dan As-Sunnah. Karena itu bukan ranahnya sains. Ranahnya sains bukan itu. Ranahnya sains itu adalah sesuatu yang bisa diulang, ya prosesnya bisa diulang, bisa dilakukan di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, sehingga walaupun yang melakukannya orang berbeda, melakukan eksperimennya tersebut orang berbeda, atau orang yang melakukan perhitungan tersebut orang yang berbeda, dia akan mendapatkan kesimpulan yang sama, gitu ya. Itu namanya sains. Itu domainnya sains, terbatas di situ. Kalau misalnya sesuatu tersebut tidak bisa diulang, ya, atau tidak bisa dipelajari dengan kaidah-kaidah yang bisa dites secara ya secara berulang seperti ini, maka itu tidak masuk domain sains. Contohnya adalah jin. Kalau misalnya kita asumsikan ya di sebuah kalau misalnya kita punya alat, kemudian setiap alat tersebut dinyalakan misalnya, kemudian kita akan melihat ya alat besar gitu ya. Kita kemudian ketika itu dinyalakan, kita akan melihat berapa banyak jin yang ada di dalam, yang dicakup oleh alat tersebut. Setiap kita bawa alat tersebut kemanapun, dinyalakan pasti akan kelihatan jin, kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi misalnya begitu ya. Maka ilmu tentang jin, perjinan gitu ya, akan masuk sains. Masalahnya itu tidak bisa dilakukan, ya. Masalahnya itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, ilmu tentang jin tidak mungkin dibahas oleh sains. Kalau jin saja tidak bisa dibahas oleh sains, maka apalagi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu ya harus kita ya bedakan hal ini, harus kita mengetahui bahwa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala itu, cara untuk mengetahui bukan didapat dengan cara ya sains. Sains itu hanya digunakan bagi kita untuk tadabbur. Seperti misalnya kita ya mengetahui bagaimana alam semesta ini kemudian teratur dan seterusnya. Kita gunakan itu untuk mentadabburi, untuk kemudian menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Ya, akan tapi untuk menunjuk, untuk membuktikan bahwa, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, atau yang lebih basic, bahwa Allah itu ada, bukan dengan sains. Ya. Thumma ma yajri fi hadzal waqti min al hawadith wal kawarith wa min al masa'ib wa min al ni'am wa min al khairat ma yajri fi hadzal waqt hadza min al ibadah. Ya, dan juga yang terjadi di waktu tersebut, seperti misalnya ada musibah atau ya ada kejadian atau ada musibah atau ada nikmat kebaikan yang terjadi di situ, maka semua yang terjadi di waktu ya itu adalah bagian dari pelajaran yang harus kita ambil. Jadi waktu itu seperti arena, arena bagi kejadian-kejadian atau peristiwa untuk terjadi. Wa kadzalika fa inna al-laila wan nahara majalun lil 'amali shalih qala ta'ala wa huwa alladhina ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Ya, demikian pula waktu siang dan malam itu adalah ya arena untuk kita beramal soleh, tempat bagi kita untuk beramal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti, khilfah. Ayyata'aqaban yakhlufu hadza hadza. Itu saling silih berganti, habis yang ini itu. Liman arada yadhakkaru aw arada syukura, bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Wa fi ba'dil qira'at liman arada yadhkur, ya di qira'at yang lainnya yadhkur bukan yadhakkar, ya maknanya sama, maknanya mirip-mirip, yaitu liman arada yadhkur, bagi barang siapa yang menginginkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal lailu wan nahar kasbun 'adzim liman istaghallahuma fi ta'atillahi azza wa jal wa majalul a'mal huwa al-lail wan nahar. Maka waktu siang dan malam itu adalah ya kasbun 'adzim, dia bisa ya membuat kita ya memiliki pahala yang besar, memiliki ya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi siapa? Bagi orang yang menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arenanya untuk beramal itu adalah waktu siang dan malam. Tempat untuk beramal atau arena untuk beramal itu adalah waktu siang dan malam. Ma'an daka ghairul laili wan nahar. Kita tidak memiliki kecuali waktu siang dan malam. Khalas. Ya. Huma majalul amal wal kasab at-thayyib lidunya wal akhirah. Waktu siang dan malam itu adalah ya tempat untuk beramal dan untuk mendapatkan sesuatu yang baik di dunia dan di akhirat. Baik sesuatu tersebut berupa pahala ataupun sesuatu tersebut berupa nafkah ya yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Fil laili wan nahar ibar wa fawaid lidzalika aqsamallahu bil asr. Ya, jadi di waktu siang dan malam itu memiliki pelajaran, ada pelajaran dan ada faedah-faedah, itu mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yaitu al-asr. Ma huwa jawabul qasam? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah bertanya, apa jawaban dari sumpah tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr, maka apa jawaban dari sumpah tersebut? Ya, jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Al-insan jami'u bani Adam. Manusia yang dimaksud di sini adalah seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, lam yastathni ahadan lal muluk wala ru'asa wala al-aghniya wala al-fuqara wala al-ahrar wala al-abid wala al-dhukur wala al-inath. Ya, tidak dikecualikan satupun manusia dari yang namanya al-insan. Dari kata al-insan di sini ini ya sebuah kata yang mencakup umum seluruh manusia. Ya, tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada raja itu dikecualikan, tidak pula ya para petinggi, tidak pula orang kaya, orang miskin, orang merdeka, hamba, budak sahaya, hamba sahaya, budak, ya, tidak juga laki-laki ataupun perempuan, semuanya masuk di sini, semua manusia di dalam kerugian. Maka di sini al di sini ya yang membuat kata ini bisa mencakup secara umum semua manusia itu karena al-nya di sini. Al-insan, al-nya di situ ya mencakup keseluruhan manusia. Walaupun al juga bisa bermakna yang lain, bisa ya lil ahd, akan tetapi di sini maknanya adalah lil istighraq. Kullu bani Adam fi khusr. Semua anak manusia itu berada dalam kerugian. Ai fi khasarah wa halak idza dayya'u hadzal waqta tsamin. yaitu berada dalam kerugian dan celaka jika mereka itu menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Wasta'maluhu fi ma'siyatillah wa fi ma yadurruhum, dan mereka kemudian menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah dan untuk hal-hal yang membahayakan mereka, ya. Bermaksiat misalnya melakukan keharaman, melakukan dosa di waktu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan waktu tersebut untuk bagi dia untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah, atau dia malah melakukannya untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, trek-trekan misalnya, ya, atau sepedaan nggak pakai pengaman dan ya, ugal-ugalan gitu ya, maka itu juga membahayakan, ya. Wa hadzal waqtu allazi huwa rakhisun 'inda katsirin minan nas yatulu 'alaihimul waqt yamalluna wa yaqulun nuridu qatlal waqt ya'tuna bil malhayat aw yusafiruna lil kharij liqada'i al-qatl wal waqt. Ya, maka waktu yang waktu tersebut tampaknya murah bagi banyak orang, ya, yatulu 'alaihimul waqt, mereka merasa waktu itu lama sekali, kemudian yamalluna wa yaqulun, mereka kemudian merasa bosan sehingga mereka berkata, kami ingin untuk membunuh waktu, killing the time. Ya. Di bahasa Indonesia, membunuh waktu itu kayaknya istilah yang tidak familiar, ya. Tapi kalau di bahasa Inggris, killing the time itu harusnya masyhur. Ya. Yaitu apa? Yaitu menghabiskan waktu, pengen waktu ini segera berlalu karena terlalu lama dan membosankan. Ya, tuh Nabil Mahya, kemudian mereka menuju ya bar, diskotik atau pub atau tempat-tempat yang penuh kemaksiatan, atau kemudian mereka safar ke ya keluar lil kharij, mungkin yang dimaksud di sini luar negeri, di qada'il utlah wal waqt, untuk ya liburan atau untuk menghabiskan waktu, ya qada'il utlah itu liburan, qada'il waqt itu menghabiskan waktu, aw yatahquna wa yamzahuna li qat'il waqt, atau mereka itu kemudian ketawa-ketawa bercanda-bercanda untuk menghabiskan waktu. Kongko-kongko, ya, nongkrong, kemudian ketawa-ketawa, nggak jelas, ya, apalagi yang dibicarakan misalnya poligami misalnya, itu kalau misalnya dia ya, kemudian lalai seperti itu, ya, maka ini adalah suatu yang tercela, ya, kalau sekali-kali bercanda dengan teman dalam rangka berinteraksi dan ya bermuamalah itu tidak mengapa, akan tapi kalau itu dijadikan sebagai agenda pekanan apalagi harian gitu ya, misalnya atau hobi, maka itu adalah hal yang tercela. Fa haula'i alladziina qata'uuhu wa dayya'uuhu sayakunu khasaran wa nadama 'alaihim yawmal qiyamah wa masdaru sa'adatihim law hafadzu 'alaihi. Ya, maka mereka yang menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, maka waktu tersebut akan menjadi kerugian dan penyesalan bagi mereka di hari kiamat kelak. Dan waktu tersebut akan, sementara waktu tersebut adalah sumber kebahagiaan mereka kalau mereka menjaganya. Fajami'u bani Adam fi khusarah wa halak illa man ittasaw bi arba'i sifat hiya al-'ilmu wal 'amal wad da'watu ila Allah was-sabr 'ala al-adha. Maka semua anak manusia, anak Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, semuanya itu berada dalam kerugian dan celaka kecuali orang-orang yang disifati dengan empat sifat. Maka inilah dalilnya, ya, yaitu ilmu, amal, dakwah, ya, mengajak kepada Allah dan bersabar terhadap gangguan. Faman ittasaw bi hadhihi sifatil arba, faman ittasaw bi hadhihi sifatil arba naja min hadhihi khasara. Barang siapa yang disifati dengan empat sifat ini, maka dia akan ya naja min hadzihil khasara, dia akan selamat dari kerugian tersebut. Wala yumkinul imanu billah illa bil ilmi alladhi huwa ma'rifatullah, ya. Dan iman kepada Allah itu tidak mungkin ya terjadi, tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan ilmu, yang itu adalah ma'rifatullah. Wa'amilus shalihat, ya, sedangkan beramal soleh, ay amilul a'mal salihah min wajibat wa mustahabbat fastaghallu waqtahum bi'amali salihin bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum hatta al-'amal ad-dunya fihi khair wa fihi ajr idza qasadu bil isti'anah ala at-ta'ah fa kayfa bil 'amal lil akhirah. Ya, jadi Yang pertama adalah ilmu, ya, tidak mungkin iman kepada Allah itu tercapai atau bisa dimiliki oleh seorang hamba kecuali dengan ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenai nama dan sifat-sifat-Nya. Kemudian beramal soleh itu yang dimaksud di sini adalah mengamalkan kewajiban dan ya, hal-hal yang sunnah. Maka kemudian mereka menggunakan waktu mereka untuk melakukan amal-amal soleh yang itu bermanfaat bagi mereka, bagi agama dan dunia mereka. Bahkan ya perbuatan atau ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk maslahat dunia kita, seperti misalnya bekerja untuk mencari nafkah, itu di situ ada kebaikan, ya, dan di situ ada pahala jika seseorang tersebut meniatkannya untuk misalnya seseorang tersebut meniatkan melakukan perbuatan dunia tersebut, perbuatan mencari nafkah tersebut untuk ya membantunya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil amal lil akhirah? Bagaimana pula dengan beramal dengan untuk mengharapkan atau bil amal lil akhirah, maksudnya amalan yang murni, dia amalan-amalan yang ibadah mahdhah seperti salat, zakat, ya, puasa, haji, umrah, maka itu semua adalah ya ibadah mahdhah. Maka kalau misalnya perbuatan yang sifatnya itu hukum asalnya adalah perbuatan duniawi mubah, tapi dia bisa berpahala dan memiliki kebaikan kalau diniatkan dengan benar, maka bagaimana pula dengan ibadah mahdhah. Al-muhim annaka la tudayyi'al waqt. Ya, yang penting adalah engkau itu tidak menyia-nyiakan waktu. Bal tastamiluhu fi syai'in yufiduka wa yanfa'uk. Akan tapi engkau menggunakannya untuk sesuatu yang memberikan engkau manfaat ya dan faedah. Wa tawasaw bil haqq, ya. Jadi di ayat terakhir di surah Al-Asr ada tawasaw bil haqq, yang dimaksud adalah ya amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Jadi saling menasihati dalam kebenaran itu maksudnya adalah ya melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Melarang atau memerintahkan yang baik, melarang yang buruk. Wa da'u ila Allah azza wa jalla wa 'allamul 'ilma an-nafi' wa nashrul 'ilma wal khaira fin nasi. Ya, jadi berdakwah kepada Allah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, menyebarkan ilmu dan kebaikan di manusia, asbahu du'atan ila Allah azza wa jalla. Maka ya mereka itu menjadi para duat, ya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasaw bis-sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Sabaru ala ma yanaluhum, yaitu bersabar atas apa yang menimpa mereka. Was-sabr fil lughah al-habs wal murad bihi huna habsun nafsi ala ta'atillah wa huwa thalathatu anwa'. Jadi bersabar atas apa yang menimpa mereka, dan bersabar itu di bahasa Arab maknanya adalah al-habs. Al-habs itu menahan. Makanya al-habs itu juga bermakna tahanan, penjara, ya. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan al-habs di sini adalah habsun nafsi ala ta'atillah. Menahan jiwa untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu memiliki tiga jenis, ya, terdiri atas tiga jenis, yaitu sabar ala ta'atillah, sabar an maharimillah, dan sabar ala aqdarillah. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua sabar ya dari melakukan ya keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga adalah sabar terhadap ketetapan Allah. Maka jenis yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini adalah sabar ala ta'atillah. Apa yang dimaksud dengan sabar ala ta'atillah? Sabar di atas ketaatan kepada Allah, ya, yang dimaksud itu adalah sabar ya, kita harus bersabar untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak disangka lagi beribadah kepada Allah butuh ya butuh effort, butuh tenaga, butuh ya tekad, dan ya tentunya sebelum itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat bisa jadi kita merasa capek, ketika kita puasa bisa jadi kita merasa lapar atau lemah, akan tapi kita harus bersabar di atas ketaatan tersebut. Ya, jadi wajib bagi kita untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah, li'anna an-nafsa turidul kasal wa turidur raha. Karena jiwa manusia itu ya dia pengen hal-hal yang malas, dia pengen kondisi malas gitu ya, energi minimum ya, nggak ngerjain apa-apa, tim rebahan ya, maunya seperti itu aja. Wa turidur raha, dan dia hanya menginginkan ya istirahat, rebahan ya. Jadi falabudda ay yusabbirahal insan, ay yusabbirahal insan ya, maka wajib bagi seseorang itu untuk ya membuat jiwa tersebut bersabar. Ala ta'ah wa ala shalah wa ala siyam wa ala jihad fi sabilillah wa in kana taqrahu hadhihi al-umur ya. Jadi dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah, ya bersabar untuk salat, puasa, jihad fi sabilillah walaupun dia tidak menyukai perkara-perkara tersebut. Yusabbiruha wa yahbisuha ala ta'atillah. Dia membuat jiwanya itu bersabar dan dia menahan jiwanya tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, sabr ala maharimillah. Yang kedua adalah bersabar ya terhadap keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nafsu turidul muharramat wasyahawat. Ya, karena jiwa manusia itu ya, dia menginginkan hal-hal yang haram dan menginginkan untuk hal-hal yang didorong oleh syahwat, yang disukai oleh syahwat. Tamilu ilaiha wa tanza'u ilaiha. Ya, dia condong ya, dan dia ya menginginkannya. Ya, tanza', jadi kata tanza', kalau tanza' yang masdarnya itu adalah naz', naz'un, maka maknanya adalah menarik gitu ya, naz'. Akan tapi kalau kata tanza', yakni yanza'u, tanza'u, yang masdarnya itu adalah nuzu', maka maknanya itu adalah bernafsu ya. Jadi jiwa manusia itu condong kepada hal-hal tersebut, hal-hal haram dan hal-hal syahwat tersebut, dan jiwa manusia itu bernafsu untuk melakukannya. Bahkan kata nafsu itu sendiri adalah ya dari bahasa Arab, yaitu jiwa itu an-nafsu, an-nafsu. Jiwa dalam bahasa Arab itu an-nafs. Yani an-nafsu, nafsu. Jadi bahkan kata nafsu itu berasal dari kata jiwa di bahasa Arab. Fala budda ayarbitaha wa yahbisaha 'anil muharrama. Maka ya tidak boleh tidak, yani wajib bagi dia untuk mengikat ya jiwanya tersebut dan menahannya dari melakukan keharaman tersebut. Hadza yahtaju ila sabr, dan hal ini ya ketika seseorang itu ya mau menghindari hal-hal yang haram tersebut, maka ini butuh untuk ya, butuh terhadap kesabaran. Walaysa minas sahl man'un nafsi 'an asyahawat almuharram, dan tidak bisa tidak mudah ya untuk menahan jiwa manusia itu dari syahwat-syahwat yang haram. Man laysa 'indahu sabr fa inna nafsahu tataqallab 'alaihi wa taznah ila al-muharramat. Ya, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka jiwanya itu akan mengalahkannya, syahwatnya akan mengalahkannya, dan dia akan condong taznah ila al-muharramat, dan dia condong terhadap hal-hal yang haram tersebut. Kemudian jenis ketiga dari sabar, as-sabr 'ala aqdarillahi al-mu'lima. Bersabar terhadap ketetapan Allah yang itu ya kita rasakan ya kita rasakan itu tidak mengenakkan ya, ketetapan Allah yang tidak kita sukai misalnya. Al-masa'ib, seperti misalnya musibah-musibah. Allati tusibul insan min mauti qaribin. Ini mauti qaribin, bukan mautin qaribin ya. Mauti qaribin, jangan salah baca. Maka musibah-musibah yang menimpa manusia berupa ya meninggalnya kerabat, au daya'i malin ya, atau hilangnya harta, au maradin yusibul insan, atau penyakit yang menimpa seseorang. La budda ayasbiru ala qada'illahi wa qadarih. Ya, tidak boleh tidak baginya untuk bersabar ya, wajib baginya untuk bersabar di atas ketetapan Allah, qada' dan qadar Allah. La yajza'u wa la yatasakhkhat, bal yahbisul lisan 'anil niyaha wat tasakhut wa yahbisun nafas 'anil jazaa. Ya, tidak boleh baginya untuk kemudian merasa marah ya, sedih atau marah, akan tapi wajib baginya untuk menahan lisannya dari ya, perbuatan meratap niyaha dan tasakhut ya, mengeluarkan kata-kata kotor karena marah. Wa yahbisun nafas 'anil jazaa, dan dia harus menahan jiwanya agar tidak murka atau agar tidak ya, sedih yang berlarut-larut atas ketetapan Allah tersebut. Wa yahbisul jawarih an naqmil khudud wa syaqqil juyub. Ya, dia menahan anggota tubuhnya agar tidak memukul-mukul pipinya dan merobek-robek pakaiannya. Hadza huwa sabr an masa'ib. Maka ini adalah contoh bersabar terhadap musibah. Ammal ma'aib fala yasbiru 'alaiha bal yatubu ila Allahi wa yanfiru minha. Adapun aib manusia, maka tidak boleh bagi seseorang untuk bersabar di atasnya, akan tapi wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan ya segera ya menghindari aib-aib tersebut. Seperti misalnya ketika dia tergelincir kemudian melakukan perbuatan kemaksiatan ataupun keharaman, ya maka tidak boleh bagi seseorang untuk berpikir ya sudahlah saya memang tidak bisa meninggalkan dosa ghibah. Saya memang tidak bisa meraih keutamaan menjadi orang yang tidak pernah ghibah misalnya. Ya sudah saya sabar aja dalam kondisi seperti ini. Maka ini sabar yang tidak boleh, ya. Tidak boleh bersabar di atas aib kesalahan yang itu kita lakukan sendiri, ya. Akan tapi wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita tersebut dan menghindari perbuatan tersebut. Walakin 'indal masa'ib allati la takhlalaka fiha. Akan tapi bersabar itu, ya. Jadi yang dimaksud di sini walakin 'indal masa'ib allati la takhlalaka fiha, kalau dibaca terus itu kalimatnya kayaknya ya menggantung, akan tapi yang dimaksud di sini akan tetapi walakin. Yang namanya sabar di sini adalah 'indal masa'ib. Yang namanya bersabar walakin as-sabr huwa 'indal masa'ib. Bersabar itu adalah ya di atas musibah allati la dakhlalaka fiha, yang itu bukan disebabkan oleh engkau, bal hiya minallahi azza wajalla, akan tapi itu disebabkan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Qaddaraha 'alaika ibtila'an wa imtihanan aw 'uqubatan laka 'ala dhunubihi an dhunubin fa'altaha, yang Allah ya tetapkan untukmu ya untuk terjadi kepadamu ibtilaan dalam rangka untuk ya menguji ya, dalam rangka sebagai ya bala atau ujian atau hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kama fi qoulihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa, musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Wa'afu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya banyak perbuatan kalian. Fa idza hasalat lil muslim musibah fi nafsihi aw malihi aw waladihi aw qaribihi aw ahadi ikhwanihi minal muslimin fa alaihi bis sabr wal ihtisab. Ketika sebuah musibah itu menimpa seorang muslim, ya menimpa jiwanya, menimpa dirinya, ya, atau menimpa hartanya, atau menimpa anaknya, atau menimpa kerabat dekatnya, atau salah satu ya saudaranya dari kalangan kaum muslimin, maka wajib bagi dia untuk bersabar dan ihtisab mengharapkan pahala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barang siapa yang mereka yang menimpa musibah itu menimpa mereka, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Mereka itu adalah yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Rabb mereka, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Hadza huwa sabr wa min dzalika sabr 'alal adza fi ad-da'wati ila Allah azza wajalla. Maka inilah yang namanya kesabaran, dan di antara bentuk kesabaran tersebut adalah kesabaran terhadap gangguan ketika seseorang tersebut berdakwah. Fa inna hadza min al-masa'ib 'alaika. Ya. An tasbira 'ala ma talqa min al-adza fi sabilil khair. Jadi ketika seseorang itu harus menghadapi apa yang harus berbagai rintangan yang harus dihadapi ketika dia berdakwah, maka itu adalah termasuk juga musibah. Maka wajib bagi kita untuk bersabar di ya, atas gangguan tersebut, atas gangguan ketika kita sedang berdakwah fisabilil khair tersebut, di jalan kebaikan tersebut. Wala tansani an fi'lil khair, dan janganlah menjauh ya dari berbuat kebaikan. Li'anna ba'dun nasi yuridu fi'lal khair lakin idza wajahu syai'un yakrahu qala laisa minal wajib 'alayya an adkhula nafsi an udkhila nafsi fi hadhihi al-umur. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita menjauh kemudian mutung istilahnya, ya. Kemudian tidak mau melakukan lagi kebaikan tersebut, tidak boleh. Kenapa? Ya, nanti dijelaskan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau menjelaskan bahwa sebagian manusia itu pengen, ya, menginginkan kebaikan, melakukan kebaikan, lakin idza wajahu syai, akan tetapi ketika, ya, ada sesuatu yang menimpanya yang itu tidak dia sukai, ya, tantangan atau rintangan dalam dakwah, maka dia kemudian berkata laisa minal wajib alayya, ya, aku tidak wajib sebenarnya untuk, ya, membuat diriku masuk dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, thumma yatruku ta'lim in kana mu'alliman, yatruku da'wah ila Allah, yatruku khatabah in kana khatib masjid, yatruku imamat al-masjid, yatruku al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, hadza lam yasbir 'ala ma nalahu min al-adza. Kemudian ketika dia muallim, ketika dia seorang guru pengajar ilmu syar'i, maka kemudian dia meninggalkan, ya, tidak lagi mengajar karena tidak sabar terhadap rintangan dakwah. Dia meninggalkan dakwah, kemudian dia meninggalkan, ya, menjadi khatib di masjid kalau dia khatib, kemudian dia meninggalkan jadi imam, ya, tidak lagi mau jadi imam di masjid, kemudian dia meninggalkan, ya, amar ma'ruf, tidak lagi memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang buruk. Maka ini, ya, adalah contoh orang yang tidak bersabar terhadap apa yang dia dapatkan, yaitu berupa gangguan-gangguan di jalan dakwah. Wa idza kunta mukhtian 'alaika birruju' ila al-haqqi was-shawab. Kalau engkau salah, ya, maka kemudian di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau kemudian menjelaskan, ya, memberikan kepada kita tips, ya, atau cara supaya kita bisa bersabar atau supaya kita tidak mutung, tidak kemudian berpaling dari, ya, dakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan tipsnya di sini, ketika engkau salah, maka wajib bagimu untuk rujuk ilal haqqi was-shawab, kembali kepada al-haq, kembali kepada as-shawab, kembali kepada yang benar. Amma in kunta ala haqqin wa lam tuhti fa 'alaika bis-sabr wal ihtisab wastash'ir an hadha fi sabilillah azza wa jalla wa annaka ma'jurun 'alaih. Adapun ketika engkau misalnya berada di dalam di atas kebenaran, engkau sudah yakin berada di atas kebenaran, kemudian ada rintangan dakwah, ada orang yang mencela, atau ada orang yang menggibahi, atau ada orang yang mentahzir, atau ada orang yang bicarain kita di sosial media misalnya gara-gara kita, ya, mendakwahkan kebenaran. Walam tuhti, dan engkau yakin bahwa engkau tidak salah, fa'alaika bis-sabr, maka wajib bagi engkau untuk bersabar dan mengharapkan pahala, dan sadarlah bahwa ini adalah termasuk juga di jalan Allah. Ya. Ketika kita menyebarkan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, kemudian dicela, kemudian ada gangguan dan rintangan ketika kita berdakwah tersebut, kita harus meyakini bahwa itu juga adalah bagian dari, ya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka ma'jurun 'alaihi, dan engkau harus menyadari bahwa kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar dan menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Wa tadhkuru ma hasala lil anbiya alaihi wassalatu wassalam min al-adha wa kaifa sabaru wa jahadu fi sabilillah hatta nasarahumullahu azza wa jalla. Engkau harus mengingat bagaimana, ya, apa yang terjadi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, gangguan-gangguan yang terjadi pada mereka, dan bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka berusaha, ya, berjuang di jalan Allah hatta nasarahumullahu azza wa jalla, sampai, ya, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Ya, perkataan Syafi'i, ya, di mana al-Imam Syafi'i huwa al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nisbah ila jaddihi ar-rabi' ismuhu Syafi'. Ya. Beliau Muhammad bin Idris, nama beliau, memiliki laqab Asy-Syafi'i atau memiliki, ya, dikenal dengan nama Asy-Syafi'i, itu adalah nisbah kepada, ya, salah satu di antara kakek beliau, kakek yang sudah jauh, ya, di atas, ya, yaitu namanya Syafi'. Dan beliau dari suku Quraisy, wa hum min Quraisy, min Banil Muttalib, dari Banil Muttalib. Tu fi sanah 400 Hijriah. Ya, beliau meninggal, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Wa huwa ahadul a'immah al-arba'ah, dan beliau adalah salah satu dari imam mazhab yang empat. Wa qala hadhil maqalah, dan beliau mengucapkan perkataan ini, ya. Kalau seandainya Allah ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali dengan surat ini, kecuali surat ini, maka itu telah mencukupi mereka. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka beliau mengucapkan kalimat ini, li'anna Allah bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqawa wa asbab as-sa'adah. Karena Allah menjelaskan di surat ini ya sebab-sebab ya yang bisa mencelakakan seseorang dan sebab-sebab yang bisa ya membuat seseorang tersebut ya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka sebab-sebab kebahagiaan asbabus sa'adah ayat tasifal insan bihadhihi sifatil arba. Sebab-sebab kebahagiaan itu adalah ketika seseorang memiliki empat sifat ini, yaitu al-ilmu wal-amal wad-da'wah was-sabr 'ala al-adha fi sabilillah. Yang pertama ilmu, amal, dakwah, kemudian sabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqamatil hujjah min Allah 'ala khalqihi bi hadhihi surah. Maka hujjah itu tegak ya, hujjah itu tegak dari Allah ya terhadap makhluk, seluruh makhluk Allah dengan surat ini. Cukup dengan surat ini ya hujjah sudah tegak. Inna Allah Subhanahu yaqulu lahum anni qad bayyantu lakum asbab as-sa'adah fi hadhihi surah al-qasirah al-mukhtasarah. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada para makhluknya bahwa Allah telah menjelaskan kepada mereka sebab-sebab kebahagiaan di surat yang ringkas dan singkat ini. Jadi ya, sebab-sebab kebahagiaan secara umum sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini. Wal Qur'anu kulluhu wa sunnah huma tafasil li hadhihi al-masail al-arba. Adapun Al-Qur'an semuanya dan As-Sunnah itu semuanya adalah perincian terhadap empat masalah tersebut, empat sebab kebahagiaan tersebut. Lakin hadhihi surah ya bayyanat asbab as-sa'adah mujmalatan ya. Jadi akan tapi surah Al-Asr ini menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan secara global, secara umum. Faqamat bihal hujjah 'alal khalq. Ya, jadi sudah cukup dengan surah Al-Asr, hujjah itu sudah cukup ya. Hujjah sudah tegak terhadap para makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Asr. Akan tapi secara global saja. Akan tapi ya itu sudah mencukupi sebagai hujjah. Adapun tafsilnya, perincian-perinciannya maka bisa dipelajari di ya keseluruhan Al-Qur'an dan sunnah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyatun nususil Qur'an was sunnah mufassilah wa bayyinah li hadhil masail al arba'. Dan ya baqiyatun nususil Qur'an, nas-nas Al-Qur'an yang lain, ayat-ayat Al-Qur'an yang lain dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat memerinci dan menjelaskan empat masail, empat masalah yang disebutkan di surah Al-Asr tersebut. Walaisa ma'na kalami Syafi'i anna hadhihi surah takfin nas. Bukanlah maksud perkataan Syafi'i adalah bahwa surah Al-Asr itu mencukupi manusia, yakni enggak butuh surah yang lain, bukan itu maksudnya. Lau ma anzalallahu ghairaha lakinnaha aqamatil hujjah 'alaihim li'anna Allah bayyana fiha asbab as-sa'adah wa asbab as-syaqawah. Ya, jadi bukan berarti bahwa surah Al-Asr itu sudah cukup ya, sudah sangat memerinci seluruh sebab kebahagiaan. Ya, yang itu sudah mencukupi walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat-ayat yang lainnya. Itu bukan yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i. Akan tetapi lakinnaha aqamatil hujjah 'alaihim li'anna Allah bayyana fiha asbab as-sa'adah wa asbab as-syaqaw. Akan tetapi surah Al-Asr itu sudah cukup untuk menegakkan hujjah bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjelaskan di surah Al-Asr ini sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab ya yang bisa mencelakakan seseorang. Fala ahada yaumal qiyamah yaqul ana la'arifu asbab as-sa'adah wa la'arifu asbab as-syaqawah wa huwa yaqra hadhihi surah al-mukhtasar al-wajizah. Ya, maka tidak akan bisa nanti ada seseorang di hari kiamat yang akan berkata aku tidak mengetahui apa saja sebab-sebab kebahagiaan, apa saja aku tidak mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa mencelakakanku. Sementara dia telah membaca surah Al-Asr ini semasa di dunia, padahal surat tersebut surat yang ringkas, surat yang singkat, ya hampir bisa jadi semua kaum muslimin pernah membacanya, bisa jadi, wallahu a'lam. Maka itu sudah cukup sebagai hujjah, hujjah secara global bahwa kalau kita mau bahagia, mau sukses di dunia dan di akhirat, maka kita harus berpegang teguh pada empat hal tersebut: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala di surah tersebut menjelaskan keseluruhan isi Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan poin-poin yang terberi ya, poin-poin yang ringkas di surah Al-Asr. Cukup dibuat 4 poin ringkas. Bisa jadi ini adalah isyarat bagaimana seseorang itu bisa menjadi mutqin di sebuah ilmu, yaitu dengan apa? Yaitu dengan mempelajari matan yang ringkas, ringkasan, mempelajari materi yang ringkas terlebih dahulu sebelum menuju ke yang terperinci. Maka hadza wallahu ala, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.